الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pelajaran kita tentang orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperuntukkan untuk mereka surga Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang idza fa'alu fahisha. Kalau dia melakukan perbuatan keji. Dosa besar. Biasa untuk fahisyah disebutkan untuk dosa besar. Awdalamu ampusahum, atau dia menganiaya dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa di bawah dosa kecil. Dan tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan dosa, sadar atau tidak sadar akan dia melakukan maksiat ini, dosa ini, besar atau kecil, sedikit atau banyak, dia akan melakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba 'ala ibni adam hadduhu min az-zina mudrikun dzalika la mahala. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu Adam bagian dari dosa zina, dan dia akan melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fal 'ainu zinaha an-nazar." Maka mata ini berzina. Zinanya adalah memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga telinga berzina. Zinanya adalah al-istima', mendengarkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi dia untuk mendengarkannya. Kemudian tangan juga berzina. Zinanya adalah batsh, memegang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaki juga dipakai berjalan untuk sesuatu yang dia tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, menginginkan dan berangan-angan untuk melakukan perzinahan. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Tinggal yang terakhir adalah kemaluannya. Dia betul-betul melakukan perzinahan atau tidak. Wa ila muqaddimat-muqaddimat ini sudah dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perzinahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Karena untuk terjerumus ke dalam perzinahan butuh proses. Proses-proses inilah yang kita diperintahkan untuk menghindarinya. Fahisyah, perbuatan keji. Awwalamu ampusahum, atau dia menzalimi diri mereka sendiri, melakukan maksiat dan dosa. Terkadang orang dia tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Orang tersakiti, orang terganggu karena dia. Barakallahu fikum. Maka butuh saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Boleh jadi dia tidak sadar, maka diingatkan kalau dia salah, dia keliru. Sehingga dengannya dia dengan lapang dada minta maaf, walaupun tidak sengaja. Maka orang-orang yang seperti ini, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berbuat fahisyah atau zulm, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar dia, takut dia akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, serta merta mereka pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobat kepadanya. Fastaghfaru lidzunubihim, dan inilah yang mestinya terjadi. Tidak terus-menerus dalam perbuatan maksiat dan dosa, akan tetapi senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taibu kaman la dzambalahu." Orang yang taubat itu sama seperti orang yang tidak memiliki dosa. Yang repot kalau terus-menerus dia dengan dosa itu dan maksiat itu dan tidak sempat taubat dia, dia bawa mati dosa itu. Maka itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak mengadab dia, maka dia diadab karena dosanya. Kalau Allah hendak mengampuni karena ada asbab lain yang menjadikan dia diampuni, maka Allah akan mengampuninya. Baik, akan tetapi orang yang melakukan ini dan senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tobat. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Allah masih memanggil kita dengan nama iman. Berarti kita masih orang yang beriman. Orang beriman bukan berarti tidak salah, tidak keliru, tidak dosa. Justru karena mereka beriman dan berlaku dosa, mereka dipanggil ulang untuk tobat. Karena tobat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama iman. Sehingga tidak boleh kita putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan syarat-syarat tobat pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala tergerak hatinya untuk tobat. Bukan karena dipaksa tobat, bukan. Baik. Ikhlas lillahi Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iqla', harus meninggalkan perbuatan maksiat itu. Harus dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, an-nadam. An-nadam ini menyesali. Menyesali perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah al-azmu alla ya'uda fihi. Bertekad kuat untuk tidak lagi melakukannya. Maka ketika dia masih menginginkan untuk melakukannya, seperti dia dengan kebiasaan buruknya maksiatnya, masuk Ramadan dia mengatakan, "Oh, turam pending jo dulu ini dia. Kasih kelar Ramadan kutombalik ulang." Baik, ini artinya dia masih pengen untuk melakukan maksiatnya. Ini tidak termasuk orang yang tobat. Dia meninggalkan hanya sementara masih ada niatan untuk kembali melakukannya. Al-azmu alla ya'uda fihi, berazam kuat untuk tidak lagi melakukan maksiat itu. Kemudian yang kelima, kalau ada hubungannya dengan orang lain kemaksiatan yang dilakukan seperti kezaliman, maka dia harus minta maaf. Atau barang orang lain yang diambil, maka harus dikembalikan. Tapi dia minta kehalalannya. Wallahul musta'an. Kemudian yang keenam adalah tobat yang dilakukan masih di zaman diterimanya tobat. Karena ada saat-saat orang tidak lagi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika gargarah. Gargarah, yakni nyawa sudah ditenggorokan. Fir'aun sempat tobat, mau tobat dia, dia ucapkan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia ucapkan tobatnya ini di saat tidak lagi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan al-an, baru sekarang wahai Fir'aun baru engkau mau tobat, di saat tobat itu sudah tidak diterima lagi. Barakallahu bikum. Ini untuk orang per orang. Tidak diterima tobat ketika nyawa sudah ditenggorokan. Sebagaimana kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah masih mau menerima tobat seorang hamba kalau dia tobat selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Ini untuk orang per orangnya, tapi untuk secara keseluruhannya, ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Matahari sudah terbit dari sebelah barat, maka siapapun yang mau bertobat pada saat itu tidak akan lagi diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 poin sebagai syarat untuk seorang dikatakan taubat dengan taubatan nasuha. Tidak terpenuhi poin ini, maka tidak dicap dia dan tidak dianggap dia orang yang tobat. Permasalahan berikutnya, apakah orang yang berdosa dengan berbagai macam dosa bisa dianggap tobatnya untuk satu macam dosa saja? Misalnya dia berzina, dia juga minum khamar, dia juga makan riba, dia juga makan anak harta anak yatim, kemudian dia tobat dari perzinahan misalnya, yang lainnya belum, maka tobatnya dia dari zina itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya seandainya dia tobatkan semua perbuatan buruk dan perbuatan jelek yang dia lakukan. Dan kalaupun misalnya dia sudah memiliki persyaratan ini, untuk dia dikatakan taubatan nasuha, suatu saat dia dikalahkan ulang oleh hawa nafsunya dan terjerumus ulang ke dalam dosa yang sama dan tobat ulang, maka tetap Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Innallaha ghafurur rahim. Maka seperti yang di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka minta ampun akan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa gerangan yang bisa mengampuni dosa? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan firman Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hamba-Ku, kalian ini melakukan dosa siang dan malam. Baik. Dan akulah yang mengampuni dosa. Mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian setelah itu mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu dalam keadaan dia tahu kalau itu adalah maksiat. Subhanallah. Baik. Pembahasan tentang masalah tobat, orang yang tobat dengan orang yang barakallahu fikum berjalan mulus dalam pencapaiannya menuju Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih cepat, mana yang lebih bagus? Ini orang memang dia bersih dari dosa-dosa besar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu kafir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi perjalanan dia mulus menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Sementara satunya lagi dia senantiasa melakukan maksiat dan tobat. Baik. Dan maksiat serta dosa inilah yang menjadi pemicu dia untuk semakin kencang dia melaju menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia terngiang-ngiang terus dosa dia dan syum kejelekan dosa yang mengejar-ngejar dia, sehingga dia senantiasa berusaha secepat mungkin menuju Allah Subhanahu wa taala. menjaga diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, dzalika fadlullah yutihi man yasha, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Orang yang tobat seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim." Untuk mereka jaza pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatun, dan surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kata-kata kekal tidak terbatas dengan ratus tahun, ribu tahun, juta tahun. Tidak terbatas dengan waktu. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya dengan kenikmatannya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin, dan ini balasan terbaik untuk orang-orang yang beramal saleh. Taubah ilallah subhanahu wa taala adalah amal saleh. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda tobat, Anda istighfar, itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Allah mengajak senantiasa, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian ke Rabb kalian. Wastaghfiru, dan hendaknya kalian istighfar atas dosa-dosa kalian. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, tuba, berbahagialah orang-orang yang di dalam catatan amalan hariannya banyak dipenuhi dengan istighfar. Barakallahu fikum. Istighfar. Dan kita akhiri lembaran kehidupan kita per 1 kali 24 jamnya dengan istighfar, yakni di waktu sahur. Waktu sahur adalah batas terakhir lembaran kehidupan kita per harinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar. Oleh karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu sahur kita untuk istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghapus semua kesalahan dan dosa kita sepanjang hari dan sepanjang malam. Sehingga tidak tertinggal kecuali amal-amal soleh kita. Biidnillahi tabarak wa ta'ala. Baik. Biidnillahi tabarak wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang senantiasa istighfar kepadanya. Masya Allah. Ini balasan dan pahala untuk orang-orang yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tobat, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa kita, sehingga berharap bahwa Allah akan mengampuni kita dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.